الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita mengulangi dari matannya. قال رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله ولمسلمين عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. Berkata Jundub bin Abdullah, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum kematian beliau. Wa huwa yaqul, dalam keadaan beliau mengatakan, inni abra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalil. Sungguh aku berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari aku mengambil salah seorang di antara kalian sebagai kekasihku. Fa innallaha qad ittakhadhani khalila. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai kekasihnya. Kama takhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Walau kuntu mutakhidan min ummati khalila, seandainya aku mengadakan menjadikan salah seorang di antara umatku sebagai kekasihku, latakhadtu Abu Bakrin khalila. Niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ala bala tattakhidul qubura masajid. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat ibadah. Jadi orang berdoa di sana, berdoa kepada si mayit. Orang tawaf di sana, orang rukuk sujud di sana, orang menyembelih di sana, bernadar. Subhanallah. Jadi tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik. Karena sungguh aku sangat melarang kalian dari perbuatan itu, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Pakannaha anhu bi akhir hayatihi. Rasulullah SAW melarang perbuatan ini di akhir kehidupan beliau. Tsumma innahu la'ana wa huwa bisyaq mimman fa'alahu. Kemudian Rasulullah SAW melaknati orang yang melakukannya dalam kondisi sebentar lagi dia meninggal dunia. Baik, wassalatu 'indaha min dzalik. Salat di sisi kuburan juga termasuk yang dilarang. Wa illam yubni masjidan wa lam yubni masjid. Walaupun tidak dibangun di atas kuburan itu masjid, tapi dilakukan ibadah. Wa huwa ma'na qawli khashiya an yattakhidha masjida. Ini semakna dengan ucapan beliau di hadis yang lainnya. Taiba. Khawatir untuk dijadikan masjid. Fa inna sahabat lam yakunu liyabnu hawla qabrihim masjida. Karena para sahabat tidaklah dahulunya mereka membangun di sekitar kuburan beliau masjid. Wa kullu mawdi'in qusidatis salatu bihi faqad ittakhadha masjida. Semua tempat yang dijadikan tempat salat maka itu sudah dikatakan masjid. Masjid artinya tempat sujud. Bal kullu mawdi'in yusalla bihi yusamma masjida. Bahkan semua tempat yang ditempati melakukan salat maka sudah dikatakan masjid. Kama qala sallallahu alaihi wasallam ju'ilat yal masjid ju'ilat yal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untuk aku bumi ini sebagai masjid, yaitu tempat sholat dan tempat bersuci. Jadi dimanapun kita sholat, itu berarti kita sudah menjadikannya masjid, yaitu tempat sholat, tempat sujud. Asyarakauluhu an Jundub bin Abdullah ay ibnu Sufyan al-Bajali. Jundub bin Abdullah ibnu Sufyan al-Bajali. Wa yunsabu ila jaddihi, dia disandarkan ke ayahnya. Ke kakeknya sahabiyun masyhur. Jundub bin Abdullah al-Bajali adalah sahabat Rasulullah yang terkenal mata ba'da sittin, meninggal dunia setelah 60 tahun. Barakallahu fikum. Qauluhu inni abra'u ilallahi ayyakuna li minkum. aku berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari menjadikan di antara kalian kekasih. Antani amala ya juzuli, yani aku enggan melakukan sesuatu yang tidak boleh bagi aku. An apalah untuk aku lakukan. Wal khullatu fawqal mahabbah. Khulla itu lebih tinggi derajatnya dari mahabbah. Barakallahu fikum. Khullah itu lebih tinggi derajatnya dari sekedar mahabbah. Wal khalil huwal mahbubu ghayatal hubb. Khalil itu adalah yang dicintai sepenuh cinta. Ini puncak kecintaan namanya al-khullah. Mushtaqqun minal khallah bi fathil kha wa hiya takhallul mawaddati fil qalb. Dari kata-kata khallah artinya terpenuhinya kecintaan itu di dalam kalbu sehingga tidak ada lagi ruang untuk yang lainnya. Kama qala syair, sebagaimana dikatakan oleh asy-syair, takhallalta maslaka ruhi minni wa bidha summiyal khalilu khalila. Qad takhallalta maslaka ruhi minni, sungguh telah engkau memenuhi diriku dengan kecintaan. Barakallahu fikum, sama seperti ruh. Karena ruh itu sama seperti jasad kita ini. Barakallahu, ruh kita ini sama bentuknya dengan jasad kita. Barakallahu fikum. Wa bidza summiyal khalilu khalila, oleh karena itu dikatakan khalil sebagai khalil, yakni tidak ada lagi ruang rongga untuk cinta selainnya. Hadza huwa sahih bi makna, ini yang benar dalam makna al-khullah. Kama dzakara Syekhul Islam wa Ibnu Qayyim wa Ibnu Katsir wa ghairuhum, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir dan yang lainnya. Qala Al-Qurtubi wa inna ma kana dzalika li anna qalbahu sallallahu alaihi wasallam qad imtala'a min mahabbatillahi wa ta'zimihi wa ma'rifatihi. Kenapa kata Imam Al-Qurtubi ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terpenuhi oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan dan ma'rifah beliau kepada Allah, fala yasau khullatun ghairuhu. Maka tidak ada lagi ruang untuk yang lainnya. Barakallahu fikum, tidak ada lagi ruang cinta untuk yang lainnya. Qulu, ya adapun rasa cinta yang ada itu dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Barakallahu fikum. Cinta kepada orang yang beriman, cinta kepada para sahabatnya, cinta kepada istrinya, cinta kepada anak-anaknya, itu dalam rangka apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta yang hanya ngikut. Qulu fa inna Allah qad ittakhadhani khalila. Karena sungguh Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya. Fihi bayan wa annal khullata fawqal mahabbah. Hadis ini menunjukkan tentang khullah itu derajatnya lebih tinggi dari mahabbah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim, wa ma yadhunnu ba'dul ghalitina min annal mahabbata akmalu min al khullah. Barakallahu fikum. Adapun yang disangka oleh sebagian orang yang keliru, ghalitin, orang yang keliru, bahwa mahabbah lebih sempurna daripada khullah. Wa anna Ibrahim khalilullah wa Muhammadan habibullah. Sehingga mereka mengatakan Ibrahim khalilullah dan Muhammad habibullah. Famin jahlihim, ungkapan ini muncul dari kebodohan mereka. Barakallahu fikum. Artinya kita menurunkan derajat nabi kita sendiri, padahal beliau sendiri telah mengatakan innallaha takhadani khalilan kama takhadallahu Ibrahim khalila. Kemudian datang orang belakangan bahwa Ibrahim Khalilullah, kemudian Muhammad Habibullah. Ungkapan ini muncul dari kebodohan mereka. Fainal mahabbata ammah. Kalau sekedar cinta, ya umum. Cinta kepada orang yang bertakwa. Yuhibbul muttaqin, yuhibbul mutatahirin, yuhibbul muhsinin, yuhibbul tawabin, dan seterusnya. Taib. Wallahul musta'an. Wal khullatu khasah. Sementara khullah itu khusus. Orangnya hanya orang-orang tertentu. Wahya nihayatul mahabbah. Dan khullah itulah puncak dari kecintaan. Wa qad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah qad ittakhadahu khalila. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwa beliau dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya. Wa nafa ayyakuna lahu khalilun ghairu rabbih. Dan beliau sendiri menafikan bahwa tidak ada kekasih beliau selain Rabbnya. Ma ikhbari bihubbihi li Aisyah wa li abiha. Walaupun beliau mengatakan aku mencintai Aisyah, aku mencintai ayahnya, mencintai Umar bin Khattab, mencintai Mu'adz bin Jabal dan yang lainnya dari para sahabat, semua dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amallahu yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbus sabirin wa kullatu khassa bil khalilaini. Adapun Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang tobat, mencintai orang-orang yang bersuci, membersihkan diri, mencintai orang-orang yang sabar. Adapun khullah hanya dua orang, yakni Ibrahim dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Adapun yang dicintai banyak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasul, kalau yang dicintai banyak yang dicintai Rasul, tapi khullah itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu sallallahu qauluhu walau kuntum muttakhidan min ummati khalil lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Seandainya aku mau menjadikan di antara umat itu ada seorang yang aku cintai dengan sepenuh hati dan kecintaan yang paling tingginya, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kasihku. Tibayan annasiddiqa afdalus sahabat. Ini keterangan jelas bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling utama, tidak diragukan lagi. Tidak seperti yang diyakini dan dikatakan oleh orang-orang Syiah Rafidah. Mereka melaknati Abu Bakar, mereka melaknati Umar dan kedua putrinya. Masya Allah, Hafsah dan Aisyah. Lalu itu bagian dari syahadat mereka. Baik. Bagian dari syahadat mereka. Tidak sah syahadatnya seorang Syiah kalau tidak melaknati Abu Bakar dan Umar. Wa bihi ar-raddu 'ala ar-Rafidah wa 'ala al-Jahmiyah wa huma syarru ahli al-bid'ah. Di hadis ini juga bantahan terhadap Syiah Rafidah dan orang-orang Jahmiyah, dan mereka adalah sejelek-jelek ahli bid'ah. Wa akhrajahum ba'du salafi min as-sittain wa as-sab'in firqah. Dan sebagian salafus salih mengeluarkan mereka dari 73 golongan ini. Artinya mereka sudah kafir. Ingat baik-baik, 73 golongan ini masih ahlul qiblah, muslim. Barakallahu fikum. Baik, kecuali yang telah keluar dari syariatnya. Barakallahu fikum. Seperti ini Syiah Rafidah dan Jahmiyah, barakallahu fikum, yang telah diponis oleh para ulama kita sebagai agama tersendiri. Bagaimana tidak, puasanya lain, sholatnya lain, syahadatnya lain, lain semua, barakallahu fikum, keyakinannya lain, akidahnya lain. Jadi tidak bisa dikatakan dia, mereka itu bagian dari Islam dan kaum muslimin. Baik. Wa akhrajahum ba'du salafi min as-sittain wa as-sab'in firqah wa bisababi ar-rafidati halatha asy-syirku wa ibadatul qubur. Dengan sebab Syiah Rafidah ini muncullah kesyirikan yang sangat banyak, barakallahu fikum, dan penyembahan kuburan. Sahih. Subhanallah. Mereka inilah yang membangun dan memperbegah kuburan Baba Syuja. Tahu Baba Syuja? Bapak pemberani. Bapak pemberani ini adalah Bululu al-Majusi yang telah membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dia, mereka menjadikannya pahlawan. Barakallahu fiik. Dan mereka menggelarinya dengan Bapak pemberani, Baba Syuja. Mereka menyembahnya banyak, barakallahu fiik. Kuburan Husain ditawafi. Tawaf haji di sana. Labbaik ya Husain, labbaik, labbaik ya Husain, labbaik. Talbiyah mereka. La haula wala quwata illa billah. Baik. Mereka masuk ke apa? Ya, ke kuburan langsung rukuk dan sujud. Ke kuburan. Subhanallah. Ini para penyembah kubur mereka. wahum awwalu man bana 'alaiha al-masajid. Mereka ini orang-orang Rafidhah ini yang pertama-pertama kali yang membangun bangunan di atas masjid. Qalahul musannif wa huwa kama qala bila raib. Ini dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Apa ya, Pak? Baik. Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullahu taala. Wa fihi isyarat ila khilafati Abi Bakar. Di sini juga hadis ini ada isyarat yang menunjukkan tentang kekhalifahan Abu Bakar sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena man kanat mahabbatuhu li syakhsin ashad kana aula bihi min ghairihi. Karena orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia yang paling berhak untuk itu. Wa istakhallafahu ala salati bin nas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengangkat Abu Bakar menjadi imam ketika Rasulullah keluar dengan tujuan tertentu. Taib. Wa ghadiba sallallahu alaihi wasallam makila yusalli bihim Umar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah ketika ada orang mengatakan, "Oh, yang mengimami orang-orang adalah Umar, bukan Abu Bakar." Rasulullah marah. Wa dzalika fi maradhihi alladhi tufiya bihi shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Dan itu terjadi ketika Rasulullah SAW sakit yang dengannya beliau meninggal dunia. Semoga salam dan salam untuk beliau. Wasmu Abi Bakar Abdullah bin Utsman ibnu Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim ibnu Murrah As-Siddiqul Akbar. Ismu Abi Bakar adalah Abdullah bin Utsman. Ingat baik-baik, nama Abu Bakar Abdullah bin Utsman. Namanya Abu Hurairah siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Barakallahu fikum. Abdullah bin Utsman bin Amir. Baik. Utsman bin Amir ini yang berlakab Abu Quhafah, sehingga Abu Bakar biasa disebut dengan Ibnu Abi Quhafah. Barakallahu fikum. Ayahnya masuk Islam di Fathu Makkah, yakni Utsman bin Amir. Barakallahu fikum. Ayahnya Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan ayahnya Abu Bakar karena memuliakan Abu Bakarnya. Barakallahu fiik. Masyaallah. As-Siddiqul Akbar, As-Siddiq. Karena apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membenarkannya. Baik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Isra Mi'rajnya, dan orang-orang pun mengambil kesempatan ini untuk menjadikan kaum muslimin ragu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun mendatangi Abu Bakar untuk menggoyang keimanan Abu Bakar. Mereka mengatakan, wahai Abu Bakar. Tahukah engkau apa yang dikatakan oleh sahabatmu itu? Kata Abu Bakar, apa memang yang dikatakannya? Dia mengatakan bahwa tadi malam dia berangkat dari Makkah ini menuju Baitul Maqdis, dan dari Baitul Maqdis naik ke Sidratil Muntaha dan pulang kembali ke Makkah dalam keadaan belum subuh. Sebelum subuh sudah kembali ulang. Sementara perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis itu perjalanan yang subuh sangat jauh. Dengan bulan, hitungan bulan orang baru bisa sampai ke sana. Perjalanan unta. Lah ini cuma setengah malam. Barakallahu fiik. Berangkat ke sana terus naik lagi ke atas. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu datang, dikatakan kepada beliau, angkat kakimu satu. Diangkatin. Kaki satu lagi. Tidak bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa naik ke atas? Barakallahu fiik. Beliau ke atas karena di bawah. Barakallahu fiik. Dikawal oleh Jibril dengan kendaraan burak. Barakallahu fikum. Bukan dengan sendirinya terbang ke sana. Baik. Kata Siddiq, apa benar yang mengucapkan itu adalah Muhammad? Iya, Muhammad yang mengatakan itu. Kata Bakar, kalau yang mengatakan itu Muhammad berarti betul. Mereka maunya ini menggoyang keimanan Abu Bakar dengan sesuatu yang tidak masuk akal menurut mereka. Kata Abu Bakar, kalau memang yang mengucapkannya itu Muhammad, berarti betul. Dari situlah dikatakan dan digelari beliau dengan As-Siddiq Al-Akbar, Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa afdalus sahabati bi ijma'i man yu'taddu bi qawlihi min ahli al-'ilm. Khalifatu Rasulullah, ini pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa afdalus sahabati bi ijma'. Seutama-utama sahabat, ini sesuai kesepakatan yang bisa diambil ucapannya dari kalangan para ulama. Mata fi Jumadil Ula sanata 13 walahu 63 sana radhiyallahu anhu. Meninggal dunia di Jumadil Ula di tahun ke-13 barakallahu fikum Hijriah, yakni cuma 2 tahun lebih. Ya, hampir 3 tahun. Barakallahu fikum. Wa 63 sana beliau memiliki umur 63 tahun radhiyallahu taala anhu. Beliau meninggal dunia karena sakit. Qauluhu ala harbu istiftah. Ala ketahuilah sesungguhnya mangkana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah oleh kalian bahwa salat kuburan itu termasuk yang dilarang, dilaknat pelakunya. Walaupun tidak dibangun bangunan masjid di atasnya. Ayat min ittikhadiha masajid. Al-mal'un fa'iluhu. Barakallahu'alaikum. Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah yang dilaknati pelakunya. Wahada yaktadi tahrimus shalah indal kuburi wa ilaiha. Ini mengharuskan kita meyakini bahwa haramnya sholat di sisi kuburan dan menghadap ke kuburan. Pokok kalau ada masjid, barakallahu'alaikum, dibangun di atas kuburan dan kita lihat ini, maka jangan sholat di situ. Dan ternyata di negeri kita ini banyak sekali barakallahu fikum di dalam kuburan, dalam masjid atau di kamar khusus di bagian depan masjid atau di samping masjid atau di tengah-tengah masjid atau di bagian belakang masjid. Di dalam masjid. La haula wa quwwata illa billah. Ada yang tahu sehingga mereka berusaha untuk memindahkannya atau membuat tembok pemisah antara masjid itu dengan kuburan. Ada masya Allah, ada yang diberitahu, diajari. Karena selama ini mereka tidak tahu. Hukumnya dibawakan kitab-kitabnya. Ini tidak boleh. Akhirnya mereka mau merubah. Barakallahu fikum. Dipisahkan antara kuburan dengan apa? Dengan masjid. Subhanallah. Ada juga yang tidak mau, memang keras kepala. Apalagi keluarga si mayit yang dikuburkan di situ. Oh, memang ini mau. Barakallahu fikum. Wala haula wa quwwata illa billah. Kita cukupkan sampai sini lah. Subhanallah. Bihamdika syukurillah. Antastagfirullah wa atubu ilaika.